السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, dan yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung satu persatu. Khususnya nikmat ilmu, sekali lagi. Nikmat yang merupakan kehidupan buat hati kita. Seorang sahabat besar, sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, itu diriwayatkan pernah menyatakan, Kalamul Hakim Hayatul Qulub, ucapan Al-Hakim, pihak yang bijak, itu kehidupan bagi hati manusia. Jadi orang yang bijak itu kalau bicara tuh hati kita sejuk aja gitu, jemaah. Padahal dia gak ngasih apa-apa. Dia gak kasih uang, dia gak kasih kerjaan, dia gak kasih job buat kita, dia gak kasih tender. Dia cuma bicara aja, itu hati kita tuh hidup loh. Ada orang tuh ngasih kita duit, hati kita jadi sakit, jemaah. Padahal dia kasih duit buat kita. Akhirnya hati kita itu terfitnah dengan fitnah harta misalnya. Oh, padahal yang dikasih banyak, makanya saking banyaknya bisa memfitnah. Tapi kalau ucapan Al-Hakim, kata Ali bin Abi Thalib, itu kehidupan buat hati. Kehidupan buat hati kita. Lalu bagaimana jika yang kita pelajari adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bijak di muka bumi, yang paling bijak. Lalu bagaimana jika kita atau yang kita pelajari, yang kita dengar adalah kalam ahkamil hakimin, firman pemutus yang paling bijak, ahkamul hakimin, Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkinkah hati kita sakit? Ya gak mungkin, jemaah. Kalau ketemu teman yang bijak aja senang kita, tenang hati kita. Kita lagi galau ada masalah, terus telepon dia, dia ngomong insya Allah ada hikmah. Itu aja, ngomong insya Allah ada hikmahnya, senang kita. Iya. Atau kalau kita lagi panik, disuruh tenang dulu, istighfar, terus dibuatin teh panas manis, lalu disuguhkan makanan kecil, terus baru kita disuruh bicara, itu aja udah beda suaranya. Itu aja udah beda. Makanya apalagi kalau yang kita bahas adalah sabda manusia terbijak di dunia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalamul hakim hayatul qulubi, hayatul qulub, ucapan-ucapan orang yang bijak itu kehidupan, bukan sebatas ketenangan, tapi kehidupan, kehidupan bagi hati. kehidupan bagi hati. Beda memang, beda. Karena ucapannya baik dan benar dan keluar dari diri yang bertakwa dan soleh, itu beda. Beda. Ada seorang suami suka mukul dan nampar istrinya. Lalu ada acara keluarga, suami itu disuruh speech, suruh bicara. Terus suami itu bicara tentang kelembutan. Kira-kira istrinya terima nggak? Ya nggak terima. Padahal yang disampaikan benar tuh. Karena orang tuh pengaruh, hadirin. Yang menyampaikan tuh punya power yang luar biasa. Makanya rugi kalau kita tuh nggak punya waktu untuk mendengar sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pribadi mana lagi yang lebih bersih dari beliau? Sosok mana lagi yang lebih bijak dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi nggak cukup hanya dengar. Yang penting kontennya. Iya, konten penting. Tapi kita manusia, hadirin. Kita punya hati, kita bukan robot, kita bukan laptop, kita bukan iPad, kita bukan tablet yang siapapun kasih password bisa masuk ke dalam isi itu isi itu mesin. Kita enggak. Kita sangat dipengaruhi oleh siapa yang bicara. Makanya kan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa? Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Sirin rahimahullah dalam mukaddimah Sahih Muslim. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita dipertemukan dengan kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin yang isinya firman Allah, hadis Nabi, firman Allah, hadis Nabi, firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah kerugian besar kalau kita gak pernah berinteraksi dengan buku-buku seperti ini. Dan lebih rugi lagi, kesempatan tuh ada, kita tahu tuh ada kajiannya, tapi kita gak ikut. Alasan sibuk lah, alasan ketemu orang lah. Ya Allah, Anda ketemu orang mingkem-mingkeman, kan pasti ngomong. Ya mendingan dengerin sabda Nabi. Mendingan gini, mendingan dengerin Nabi bersabda, bicara, daripada dengerin orang lain bicara toh, ngomong ngalor ngidul. Kadang suka lucu kita nih. Ketemu orang tuh bisa berjam-jam gak jelas juga. Dan semakin dengerin dia ngomong, semakin sakit hati kita. Semakin dengerin dia bicara, semakin rusak nih hati, hadirin. Semakin dengerin dia bicara, semakin terfitnah kita dengan dunia. Kok bisa Nabi kita sosok kalah dari orang-orang seperti itu? Kalau Nabi gak punya waktu kita dengerin sabdanya. Adalah alasan ini, alasan itu, subhanallah. Makanya banyak-banyak bersyukurlah hadirin sekalian ketika kita bisa mengkaji buku-buku seperti Riyadhus Shalihin yang di dalamnya kita disuguhkan firman-firman Ahkamil Hakimin, zat yang paling bijak dalam memutuskan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala, dan sabda-sabda manusia terbijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersyukur, biar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Selanjutnya marilah minta pertolongan kepada Allah. Selalu minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Minta agar Allah bukakan hati kita, memahamkan kita, membuat kita bisa menerima, dan dikasih kekuatan untuk bisa mengamalkan. Dan terus kuatkan syahadatain kita, karena itu modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tentu saja kalimat yang diperjuangkan dalam kehidupan sehingga seseorang itu tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Dan ketika kita beribadah, ikutilah contoh dan tuntunan dan konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadirin yang dimuliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dan kembali bersama bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sampai ke hadis yang ke-13 atau hadis yang ke-131. Masya Allah ya, udah banyak hadis kita nih. Alhamdulillah. Dan kembali diriwayatkan Abu Hurairah jemaah. Masya Allah, Abu Hurairah lagi radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, merahmati jamaah juga yang hadir dan ikut kajian ini maupun yang tidak ikut atau berhalangan. Semoga Allah rahmati kita semua. Anhu, kata Imam Nawawi rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal idza tawadda al-'abdul muslim, apabila seorang hamba yang menyerahkan diri kepada Allah atau muslim, aul mu'min atau mu'min, jadi hamba itu orang Islam, hamba itu beriman, berwudu, jika dia berwudu, jadi harus ada Islam, harus ada iman jemaah. Nggak boleh ngasal aja. Ada yang saya walaupun bukan Islam, saya tuh jaga wudhu loh. Ah, itu nggak masuk ke hadis kita. Bisa aja, kok ada apa orang non Muslim ikut sholat kok gitu loh. Mungkin dalam masalah pencarian atau dia suka gitu. Emang kan ibadah kita kan bermanfaat secara zahir dan secara batin hadirin. Itu gak bisa dipungkiri. Jadi apabila seorang hamba muslim dan mukmin atau mukmin itu berwudu, faghassala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, ya kan, wudu kan basuh wajah, kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Apa yang terjadi ketika dia membasuh wajahnya ketika wudu, dan apa yang terjadi ketika kita membasuh wajah kita pada saat wudu? Tadi sebelum kita sholat subuh kita wudu, atau sebelum ikut kajian kita wudu lagi untuk menjaga wudu kita ketika batal misalnya. Apa yang terjadi ketika kita basuh wajah kita? Maka kata Nabi SAW, seluruh dosa-dosanya yang yang dia dapatkan karena dia melihat dengan matanya itu keluar bersama air wudu. Masya Allah, keluar bersama tetesan air wudu. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi keluar. Subhanallah. Keluar Ustaz, keluar. Menetes bersama air. Dosa yang didapat karena kita ngelihat yang gak jelas, ya. Yang terkena kita karena kita melihat yang haram, iya itu. Keluar. Subhanallah. Masya Allah. Aku gak sadar, padahal udah 30 tahun aku wudu. Ah, ini pentingnya ilmu, hadirin. Keluar. Ini bapak-bapak senang banget. Jadi semua yang kita lihat itu keluar dosanya. Iya, keluar. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga. Emangnya dosa matanya buat laki-laki? Emang identik dengan laki-laki kalau dosa mata tuh. Kalau dosa lisan lebih identik ke wanita. Walaupun sebenarnya enggak kenal. Enggak kenal perbedaan gender juga, ini dosa tetap dosa. Tapi keluar tuh dosa mata. Masya Allah. Keluar dosa mata. Bahkan kata kullu khati'atin, semua dosa, kata Nabi SAW. Semua dosa. Hadirin Allah muliakan. Dan semakin menarik dan semakin membuat kita senang itu keterangan para ulama. Ketika mereka menjelaskan, seperti dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin dan para ulama yang lain, bahwa penyebutan mata di dalam redaksi ini itu sebagai sampel, contoh. Jadi bukan hanya mata. Dosa mulut dan lisan, kan kita kumur-kumur, hadirin. Kita kumur-kumur. Itu juga pas kita mat-mat gitu, mat-matah gitu, buruk-buruk. Ingat, itu dosa. Dosa lisan tuh. Keluar bersama air wudu. Sama tetesan-tetesan. Itulah. Dikeluarkan. Masya Allah, pas ada kumur-kumur gak? Kalau wudu kumur-kumur kan? Dibuang atau ditelan tuh air? Aku tuh ditelan, Pak Ustaz. Jangan ditelan. Sunnahnya tuh dibuang. Dan tuh air, apa, dosa itu dikeluarkan. Hidung, gitu. Hidung, dosa. Hidung tuh, makanya istinsyak, istinsar. Kenapa kan? Thumma stansyako, wastanthara. Gitu kan, haditsnya. Air apa air wudu itu dihisap ke hidung lalu dibuang gitu. Nah gitu. Itu dosa hidung itu. Dosa hidung itu keluar jemaah. Masyaallah. Emang dosa hidung apa Pak Ustaz? PIL bukan itu makanya nggak dosa, tapi sebagian orang jemaah dulu ada yang terjatuh ke dunia obat-obatan drugs dan sebagian itu kan dihirup pakai hidung, iya kan dihirup pakai hidung. Nah semoga orang-orang itu tuh begitu istinsyak sebentar itu dosa keluar semua, ini dosa keluar semua. Masya Allah. Itu salah satu contoh aja. Pokoknya tubuh kita ini penuh dosa jemaah sekalian. banyak dosa-dosa. Jadi ya semua yang di muka deh, kan membasuh wajah, semua di wajah tuh keluar, mata, mulut. Masya Allah. Kepala, telinga gitu. Itu yang perlu kita camkan. Kita lanjutkan. Fa idza ghassala yadayhi. Lalu Nabi SAW melanjutkan, maka jika dia membasuh kedua tangannya, tangan kan dibasuh tangan. Kharaja min yadayhi kullu khathiatin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Nabi kita SAW melanjutkan sabdanya dalam hadis ini, maka apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah seluruh dosa-dosanya yang diperbuat oleh tangannya tersebut atau diperbuat oleh kedua tangannya. Semua dosa-dosa sentuhan atau apalah yang dilakukan tangan, ada nyubit anak misalnya, atau ngambil sesuatu yang haram, megang sesuatu yang haram, hadirin yang Allah muliakan, itu semua digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama air wudhu. Tetesan-tetesan itu keluar dosa. Nah, seringkali kita kan pakai tangan. Ada orang makan pakai tangan kiri misalnya. Nabi udah bilang itu perbuatan syaitan. Tapi ada orang tuh suka lupa atau gak perhatian. Nah, insya Allah digugurkan itu. Kita lagi megang sesuatu yang haram, itu digugurkan pada saat kita basuh itu, sampai terakhir tetesan air tersebut, maka dosa-dosa kita pun keluar. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ini, hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub, sampai dia keluar dalam kondisi bersih dari dosa. Allahu Akbar. Jadi begitu dia selesai wudhu, bersih dari dosa. Naqiyan min adh-dhunub. Naqiyan min adh-dhunub. Ayatul luar biasa diri. Lalu kita lanjutkan, fa idza ghassala rijlaihi. Lalu Nabi SAW melanjutkan, dan apabila dia mencuci kakinya, kedua kakinya, kan untuk kita cuci kaki. Kharajat kullu khati'atin massatha rijlahu ma'al ma' aw ma akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Maka apabila dia cuci kedua kakinya, cucikan sampai mata kaki itu, maka Allah keluarkan dosa-dosa yang dilakukan dan diperbuat oleh kedua kakinya tersebut. Nah, ini kedua kaki kita. Kita ngelangkah kemana, jemaah? Ke tempat yang haram kah? Nah, digugurkan dosa. Atau kalau kita bawa mobil, kita main nyalip aja tuh, yang nginjek pedal gas tuh apa? Kan bukan mulut kita yang nginjek pedal gas, kaki kita yang nginjek pedal gas. Saat kita ngelanggar lampu merah tuh pakai mobil, oh, tenang aja, ini lampu merah di sini belum ada CCTV-nya, belum ngejepret. Nggak ada siapa kita injek ke situ, nginjek siapa? Kan kita harus taat pada peraturan lalu lintas, hadirin. Al-muslimuna 'inda syurutihim, seorang mukmin itu harus komit dengan kesepakatannya. Waktu kita ambil SIM kan sepakat itu tuh. Alhamdulillah. Dan harus taat pada peraturan. Menginjak gas saja. Ah, itu semoga diampuni lah sama Allah. Kita yang hobi goes sekarang, itu yang ngegoes sepeda kita tangan kan, bukan kaki. Kadang-kadang kita suka menyalip aja. Suka ngambil jalan orang. Ah, itu cuma. Semoga diampuni oleh Allah. Makanya wudu. Wudu ini penting. Dosa-dosa kaki-kaki dibawa ke yang haram. Itu insya Allah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan Nabi mengatakan hatta yakhruja naqiyan minadh dzunub, sampai dia keluar dalam kondisi bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan. Ini hadis luar biasa. Sangat luar biasa. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa berwudu itu bentuk bersuci, ya kan? Berwudu itu bersuci. Nah, dan yang menarik, hadirin sekalian, bersuci yang kita lakukan pada saat kita berwudu itu bukan hanya bersuci atau membersihkan diri secara fisik dan zahir, tapi juga secara makna. Jadi secara zahir dan secara batin, secara fisik maupun makna, tangible, intangible. Adapun secara fisik, secara zahir, maka jelas ketika kita cuci tangan yang mungkin ada noda-noda apa bersih, ketika kita basuh wajah kita gitu loh, mungkin ada debu agak-agak kucel tadi jadi segar, debunya hilang. Begitu juga ketika kaki gitu loh, mungkin ada tadi nginjak tanah merah dan seterusnya, kita bersihkan, bersih itu jelas, itu semua juga tahu, itu clear. Tapi ternyata nggak hanya itu aja jemaah, ini juga membersihkan diri secara makna. Dan membersihkan diri secara makna, membersihkan diri secara makna itu bisa berarti dua. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas, ya kan? Hadas kecil. Ya, membersihkan diri dari hadas. Sehingga oleh kita berhadas terus hilang. Nah, banyak di antara kita masih bingung bedanya hadas sama najis apa ya Pak Ustadz. Nah, hadas itu maknawi, najis itu zahir. Jadi hadas itu status atau hukum yang tersemat pada diri seseorang karena dia melakukan hal-hal tersebut atau mengalami hal-hal tertentu, itu hadas. Kalau najis itu zahir, kelihatan. Contoh najis apa? urin, urin tuh najis gitu loh. Contoh yang lain apa? Pup gitu ya. Pup, sampankan pup ya. Pup. Itu kotoran manusia itu najis. Gitu loh. Banyak air liur anjing itu najis. Nah, darah haid itu najis. Nah, ketika kita buang air kecil, kan kita mengeluarkan urin. Urin itu najis. Tapi apakah kita ikut-ikutan najis? Enggak. Kita jadi berhadas. Nah, itu. Kelihatan? Enggak bisa kelihatan. Ada 5 orang di depan kita. Mana kita bisa bedakan mana yang hadas kecil, mana yang suci? Enggak bisa. Mentang-mentang mukanya agak kucel, ah ini kayaknya hadas nih. Padahal dia baru habis wudhu, emang potongan mukanya begitu jamaah. Misalnya, bisa jadi yang lebih rapi, lebih wangi, ternyata dia berhadas kecil. Karena tadi dia pipis, habis pipis belum wudhu lagi. Gitu. Jadi sekali lagi, hadas itu maknawi. Makna gak kelihatan, status. Bisa jadi dari ubun-ubun sampai jempol kaki itu bersih, nggak ada debu sama sekali yang nempel di kulit dan tubuhnya. Bahkan kalau ada satu debu nempel kepleset kata orang, saking bersihnya tuh kulit, saking kinclong itu kalau tuh debu masuk deh itu kepleset tuh Pak Ustadz, masya Allah, kata orang begitu, nggak mau nempel. Tapi hadat, dia berhadat. Kenapa? Dia habis pipis atau dia habis buang angin tadi. Jadi dia berhadat. Ada orang yang habis tinjau pabrik, tinjau lapangan, akhirnya debu semua. Atau orang habis main bola gitu ya, pas habis hujan-hujanan dia main bola, waduh, semua tanah merah. Tapi dia bersih dari hadat. Karena dia nggak, dia habis sebelum main bola dia jaga wudhunya, sambil main bola nggak ada apa-apa, dia nggak pipis, dia nggak buang angin dan lain-lain. Jadi pulang dari lapangan tuh udah tanah semua, tapi bersih dari hadas, itu jamaah. Nah wudhu fungsinya membersihkan dari status hadas itu, hadas kecil. Kalau hadas besar mandi janabah atau mandi haid misalnya, mandi nifas. Jelas ya hadirin sekalian ya. Jadi fungsinya wudhu itu membersihkan diri kita dan mensucikan diri kita. Mensucikan diri maksudnya membersihkan dari apa? Dari hal-hal yang kasat mata, yang zahir, dan dari maknawi. Dan zahir apa? Dengan kita berwudhu, maka badan kita, khususnya anggota-anggota wudhu itu jadi bersih lagi. Tapi gak berhenti sampai di sana. Maknawi juga dapat. Maknawi yang pertama, membersihkan diri dari hadas. Gitu. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa. Itu. Nah selama ini banyak orang berpikir hanya membersihkan diri dari hadas saja. Mereka gak sadar bahwa kalau dia berwudhu, itu dosa ikut dibersihkan, hadirin. Dosa ikut dibersihkan. Banyak orang kan gak sadar. Berpikir hanya membersihkan dari hadas dan syarat sah sholat aja. Makanya, mendingan kita wudhu dulu yuk. Kok wudhu sih? Kan masih jam 9 pagi, zuhurnya masih lama. Oh, karena kenapa ada orang celetuk demikian? Karena dia berpikir bahwa wudhu itu hanya syarat sah sholat saja. Maka dia hanya mau berwudhu ketika mau sholat. Nah karena sholatnya cuma 5 waktu, ya udah wudhunya hanya 5 waktu sehari. Gitu. Itu pun kalau batal misalnya. Padahal wudhu bukan hanya membersihkan diri kita dari hadas, tapi juga membersihkan diri kita dari dosa. Ah, masya Allah. Dari dosa. Dari dosa. dosa yang diperbuat oleh tubuh kita, dosa yang diperbuat oleh tubuh kita. Masya Allah. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, dalam hadis Muslim juga, semakin menguatkan hadis kita. Dalam hadis yang lain, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahta atau min tahti adfarihi. Min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, maka dosa-dosa yang ada di jasadnya atau di sekujur tubuhnya dikeluarkan oleh Allah sampai-sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Masya Allah, ujung-ujung kuku itu keluar. Jadi kalau kita lihat ujung-ujung kuku habis wudu itu air menetes, menetes, itu sama dosa jemaah. Sama dosa. Itu keluar sama dosa. Kita basuh wajah kita terus menetes, itu menetes sama dosa. Dan ini memperkuat bahwa tadi penyebutan dosa mata hanya sampel, karena Nabi jelas kharajat khatayahu min jasadi. Dalam hadis Muslim ini bukan di Riyadhus Shalihin, ini tambahan, keluar bersamanya dosa-dosa dari jasad dan tubuhnya sampai keluar dari ujung-ujung kuku. Ujung-ujung kuku. Wah, ini luar biasa. Dan ini penting. Penting, jamaah sekalian. Kenapa demikian? Karena kalau itu dosa gak kita keluarkan, di antaranya dengan wudu, dari wajah kita, dari lisan kita, dari tangan kita, dari kaki kita, maka dikhawatirkan di hari kiamat itu jadi bumerang bagi kita dan mereka menyerang kita. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari kiamat, lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan bersaksi atas perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan. Akan bersaksi kemana aja, ngapain aja, semua bersaksi. Semua bersaksi. Subhanallah. Dan ada momen nanti di hari kiamat, lisan itu dibungkam dan yang suruh bicara itu tangan dan kaki, sebagaimana dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu ada momen kami bungkam mulut mereka. Kami tutup mulut mereka. Tak bisa ngomong, subhanallah. Karena memang lisannya suka bohong, jemaah. Maka ada momen di hari kiamat dibungkam sama Allah. Lalu yang bicara adalah tangan dan kaki mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lalu bicaralah tangan-tangan mereka dan bersaksilah kaki-kaki mereka atas apa yang mereka lakukan dulu. Allahu Akbar. Kaki kita bicara. Tangan kita bicara. Ngapain aja kita dulu. Lisan suruh diam, diam lisan, diam. Bicara yang lain. Subhanallah. Kita yang jago bicara, gak bisa pakai kemampuan bicara kita. Kita yang jago ngeles, jago cari justifikasi, cari pembenaran. Kita yang jago memutarbalikkan fakta ketika di dunia, disuruh diam, diam, diam, diam. Tangan bicara, kaki bicara. Allahu Akbar. Itu yang perlu kita jamkan. Jamaah yang Allah muliakan. Dan hari itu Hari itu pasti hadir. Maka jangan sampai anggota-anggota tubuh kita itu berbalik menyerang kita pada hari kiamat. Karena itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Teman baik kita aja bersaksi menyerang kita, itu nyakitin. Itu nyakitin. Padahal teman kita di luar diri kita. Sahabat kita bersaksi menyerang kita, itu menyakitkan. Menyakitkan. Makanya di dunia pergaulan, di sebagian orang mengatakan, lo boleh makan apapun, tapi jangan makan teman, gitu katanya. Itu kalimat gak benar juga sih. Maksud kita boleh makan apapun. Tapi di dunia pergaulan tuh, itu menyakitkan. Makan teman tuh nyakitin. Lo, gue pikir lo teman gue. Aku pikir kamu teman aku. Kok bisa nyerang? Padahal itu yang kita lakukan, bukan memfitnah loh ya. Ini bukan fitnah nih. Itu aja nyakitin. Kita belum bicara di fitnah. Kita lakukan perbuatan, terus sahabat kita bersaksi. Kita, ya kok gitu sih? Dia pergi kek? Menghindar aja kek? Jangan ikut-ikutin masalah kek? Kan orang tuh gitu. Kenapa dia nyembrung gini? Ini kan bukan urusan dia. Padahal jelas-jelas kita salah pada saat itu. Gak suka kita gitu. Dan menyakitkan. Dan pada hari kiamat, yang bersaksi melawan kita, itu diri kita sendiri. Itu apa gak menyakitkan? Yang bersaksi melawan kita itu tangan kita. Yang pada saat di dunia, mungkin kita tuh tangan pernah patah, lalu kita bawa ke rumah sakit biar tuh patahnya terobati. Pas hari kiamat dia nyerang kita. Oh itu dalam. Yang pada saat kita di dunia, tangan kaki kita pernah kena engkel, pernah cedera, pernah patah, terus kita apa berobat, kita bayarin tuh obatnya kaki. Enggak kan kita aja, ya ini kaki engkel lagi, udah tinggal di rumah. Kan enggak, kita bawa ke rumah sakit. Bukan kita cancel banyak kegiatan kita gara-gara pengobatan si kaki ini. Oh ternyata harus operasi. Operasinya bukan di Indonesia yang bagus, di sana berangkatlah ke negeri itu demi si kaki ini. Di hari kiamat si kaki nyerang kita. Apa gak nyakitin tuh jamaah? Mata ketika buram kita servis tuh mata, kita pakai kacamata. Kalau gak kacamata pakai lensa. Atau kita operasi biar minusnya hilang lagi. Dan mahal tuh operasi. Alih-alih bilang makasih pada hari kiamat, berbalik. Bersaksi ngelawan kita. Gue emang gak nyakitin tuh jamaah. Temen kita aja Gak pernah kita servis kayak begitu. Kalau bersaksi melawan kita, sakit hati kita. Sakit. Ini diri kita sendiri. Bicara, bicara. Subhanallah. Dan bukan tangan kaki aja. Dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat 20, hatta idza maja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kata Allah, yang bersaksi atas mereka itu pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan di dunia. Bersaksi ketika mereka sampai ke neraka, itu pendengaran, penglihatan, kulit, semua bersaksi, semua bersaksi, semua kulit bersaksi, kulit bersaksi. Allahu Akbar. Dan hari itu pasti datang, jemaah. Mata kita bersaksi, telinga bersaksi, tangan bersaksi, kaki ini, sam'uhum wa absaruhum, pendengaran, telinganya bersaksi, matanya bersaksi. Itu telinga, hadirin, itu paling, itu kalau udah ada gangguan ini, hadirin, semut masuk mulut itu masih oke. Tapi semut masuk telinga, aduh, itu kita akan bela-belain cancel semua acara kita demi kenyamanan telinga kita. Itu gak ada enak-enaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sesuatu kecil masuk ke telinga, aduh, luar biasa tuh, hadirin. Pas hari kiamat dia bersaksi melawan kita. Makanya inilah peran wudu yang sangat besar. Peran wudu yang sangat, biar tuh dosa gugur, keluar semua. Keluar semua. Makanya hadirin Allah muliakan, enggak heran ya. Gak heran. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari Thauban, kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu, beristiqomahlah kalian. Jadi kalian harus istiqomah. Walan tuhsu, tapi kalian tidak akan bisa sempurna. Gak bisa dong sempurna. Emang bisa kita 100%? Gak bisa. Gak akan bisa sempurna dalam istiqomah. Nah, karena kita gak bisa istiqomah, simak berikutnya. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian itu sholat. Kalau kita sadar kita gak bisa sempurna, maka cari skala prioritas. Kita gak bisa ngerjain semuanya nih. Maka cari yang terbaik. Dan yang terbaik itu sholat, kata Nabi SAW. Karena Anda gak bisa perfection. Anda gak bisa perfect. Gak bisa sempurna dalam istiqomah. Gak bisa kerjain semuanya. Siapa yang kita bisa ngerjain semuanya? Gak bisa. Kalau gitu jaga yang terbaik. Yang terbaik apa? Sholat. Wala yuhafidh ala wudhu illa mu'min. Lalu berikutnya, kata Nabi, dan tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali orang beriman. Jaga wudhu. Tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali orang beriman. Maksud menjaga wudhu apa? Menjaga wudhu bukan ketika ingin buang angin ditahan-tahan sampai mules. Bukan. Menjaga wudhu itu bukan ketika ingin pipis lalu ditahan-tahan sampai sakit. Bukan. Menjaga wudhu itu artinya begitu kita batal, langsung wudhu lagi. Begitu kita batal, langsung wudhu lagi. Enggak menunggu waktu sholat atau enggak menunggu kalau ingin sholat. Enggak. Begitu batal wudhu, begitu batal wudhu, begitu batal wudhu. Akhirnya setiap saat kita berwudhu, dalam kondisi berwudhu. Jadi ada sebagian salah paham mengatakan, itu ya Allah Pak Ustadz aku sampai mules. Kenapa? Aku pengen buang angin, aku tahan. Kan aku mukmin, harus dijaga tuh wudhu, jangan sampai batal. Ya enggak bisa kalau gitu sehari sekali aja kita wudhu, terus ditahan semuanya. Ya berantakan hadirin. Enggak, bahkan kan enggak boleh ditahan. Apalagi kalau sampai memecahkan konsentrasi, memudaratkan kita, enggak boleh la dharar wala dirar, enggak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Bahkan sholat itu dibatalkan. La sholat lima la sholat li hadrati ta'am ala wa man huwa yudafi al akhbathan au kama qala. La sholat li hadrati ta'am. Enggak ada sholat jika makanan itu sudah disajikan, dan tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan buang air atau buang angin. Au kama qala. Oh, kama qala Nabi SAW. Jadi artinya kalau misalnya kalau udah qomat atau kita udah pengen sholat, pengen nahan, udah deh, kamar mandi dulu. Atau bahkan ketika kita ada di tengah-tengah sholat, kita pengen buang angin atau kita pengen buang air dan itu udah mengganggu kekhusyuan kita, udah batalkan wudhu lagi atau buang angin, buang air, lalu wudhu masuk lagi ke sholat. Tapi nanti nggak dapat sholat, itu uzur dan kita akan dapat pahala yang sama insya Allah. Jadi maksud jaga wudhu itu begitu batal wudhu lagi. Bahkan kalaupun nggak batal, kita disunahkan untuk berwudhu ketika kita ingin sholat kan gitu. Walaupun nggak batal, kita masih punya wudhu nih. Masuk waktu sholat, wudhu lagi, nggak apa-apa. Ya nggak boleh mubadhir. Selama wudhunya sesuai sunnah kan nggak mubadhir. Dan itu ibadah taqarrub kepada Allah. Jadi masalah kita buka keran sebesar-besarnya, kita ngobrol sama dia. Gimana kabarnya bro? Baik. Ini akan jalan terus. Ya Allah, itu ada di Malangara orang mati gara-gara nggak bisa minum atau buang-buang air. Atau nyaren keran, ada WA masuk, balas dulu. Subhanallah. Itu yang. Tapi wudhu yang sesungguhnya kan segelas bisa sebenarnya kita berwudu. Sangat-sangat simpel. Itu yang maksudnya menjaga wudu. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Kan kita sudah bilang, lo kok wudu lagi? Kan belum batal. Kok wudu lagi? Kan belum batal. Itu karena tadi. Dia pikir wudu itu hanya untuk membersihkan diri dari hadas. Dia gak tahu atau belum tahu bahwa wudhu membersihkan diri dari dosa. Membersihkan diri dari dosa. Jadi gak sia-sia om, kita berdosa kok. Satu jam setelah kita wudhu terakhir misalnya jam 8. Jam 9 mungkin dari dosa jam 8 sampai jam 9 udah banyak tuh. Udah wudhu. Jadi gak harus nunggu batal. Walaupun tentu saja proporsional diatur dengan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Jangan kerjanya keluar masuk kamar mandi aja. Masuk lagi. Wudhu. Masuk lagi. Ya terus yang terus itu anak-anak udah diurus belum? Terus suami itu mau sarapan udah diurus belum? Terus ini enggak kerja, ini udah mau masuk nih. Saya bolak-balik wudhu. Ya bukan begitu juga jemaah. Jadi jaga wudhu tapi diatur agar balance, agar seimbang dengan kegiatan-kegiatan dan tanggung jawab kita yang lain gitu loh. Wallahu ta'ala. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan tidak ada yang bisa menjaga wudhunya kecuali orang beriman? Karena hanya orang berimanlah yang mampu melakukan hal itu. Karena untuk menjaga wudu kita harus yakin dulu, kita yakin. Dan ketika kita sudah yakin, bos, dalam setiap tetesan itu dosa digugurkan, dosa digugurkan, dosa digugurkan, dan kita berdosa setiap saat, maka kita butuh untuk menjaga wudu, maka secara otomatis kita senang dalam berwudu, bukan jadi beban. Walaupun itu tadi, walaupun dalam kondisi dingin misalnya, kita ingetin dosa nih. Wudhu, gak apa-apa, gampang, senang kita wudhu. Ada kesempatan wudhu kita wudhu, ada kesempatan wudhu kita wudhu. Karena hanya orang beriman yang yakin tentang hal itu semua, yang yakin bahwa tubuh kita berdosa, yang yakin bahwa pada hari kiamat nanti itu tubuh akan bersaksi melawan kita kalau kita tidak gugurkan dosa-dosanya. Yang yakin bahwa salah satu cara menggugurkan dengan berwudu, maka saya akan jaga wudu saya. Itu halnya jamaah sekalian. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, hadis ini kembali menyadarkan kita betapa baiknya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa inginnya Allah agar kita masuk surga. Allah jelaskan gini loh jamaah, bayangin gak sih, siapa di antara kita nih jamaah, siapa di antara kita saat ada orang buat salah sama kita, pada saat ada orang sekali lagi menyakiti kita atau buat salah kepada kita, itu tuh orang kita jelasin bagaimana cara memperbaikinya dan menghilangkan efek dari kesalahan tersebut. Siapa di antara kita punya mental begitu? Dia salah sama kita. Siapa yang tanya kita? Dan kalau kita marahin karena sayang sama dia, bukan karena benci. Dan kita jelaskan, gini loh cara, ini gini, ini gini. Kita nih buat salah sama Allah, memaksiati Allah. Tapi subhanallah, Maha Suci jamaah sekalian, Allah kasih semua cara untuk menggugurkan dosa-dosa itu, agar kita pada saat kembali kepadanya bersih dari dosa. Dan salah satunya wudu. Allah syariatkan wudu, bersih ini dari dosa. Lihat beda dengan manusia. Manusia tuh kalau ada orang buat salah sama dia, dia pengen tuh orang kena batunya. Dan puas banget kalau nih orang jatuh, nih orang tersandung, nih orang punya masalah, tuh orang sakit, seneng kita subhanallah. Ilaman rahimahrohmu, enggak semua tentu saja, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi sebagian punya tabiat begitu. Kenapa perlu kita tanam? Biar kita sadar betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermaksiat kepadanya, tapi justru kita dituntun olehnya untuk membersihkan dosa-dosa itu, bukan meninggalkan kita begitu saja. Bukan menghempaskan kita, langsung mengadab kita pada detik itu. Enggak kan. Allah kasih syarat wudu, biar bersih nih dosa. Biar bersih. Kita gak gunain jamaah, subhanallah. Kita gak manfaatin. Dan yang lebih tragis lagi, kita gak manfaatin wudu padahal kita ada di Indonesia yang air itu berlimpah. Kalau kita ada di sebuah negara Afrika gitu yang setengah mati, gak ada air, mungkin wajar. Ini dia Indonesia, Anda gak jaga wudhu Anda. Ya Allah. Emang manusia itu zoluman jahula bener nih. Bodohnya minta ampun, zolimnya minta ampun. Harusnya kan wudhu lah. Kok kita banyak dosa. Dan air itu di mana-mana. ayat di mana-mana. Saking banyaknya kita sangat selektif dengan air. Harus, kalau minum harus yang pH-nya berapa? Itu di banyak negara nggak pakai pH-pH-an, hadirin. Pokoknya air diminum kelok-kelok-kelok-kelok. Kenapa? Airnya susah. Gitu. Kita masya Allah dimasak dulu segala macam. Itu tuh nggak jaga wudhu itu. Jadi mau dikasih amalan yang mana lagi? Oh, enak banget kita. Enak. Kemarin kan kita bahas tuh apa namanya hadis tentang sumur itu kan itu di lihat air sumur langsung minum gitu, langsung diminum air sumur di padang pasir tempat ini yang kebuka ya, bukan yang tertutup gitu, nggak langsung minum, susah nyari air. Kita nih gampangnya minta ampun, kanan air, kiri air, depan air, belakang air. Saking banyaknya air, begitu hujan ngedumel kita. Itu saking banyaknya air. Karena kita gak pernah ngerasain susahnya dapat air. Makanya sebagian kita, begitu hujan, ya hujan lagi. Itu. Karena saking banyaknya air. Makanya sekali-kali harus piknik memang. Ke daerah-daerah yang susahnya minta ampun. Karena yang begitu hujan turun, kita sujud syukur. Alhamdulillah, terserah di rumah gue mau banjir apa, yang penting gue ketemu air. Iya kan? Air itu kehidupan. Air kehidupan. Rumah belum tentu kehidupan. Kita masih bisa ngungsi kalau rumah kebanyakan. Tapi air mati orang kalau gak ada air. Itu saking ini negeri ini banyak luar biasa. Allah kasih luar biasa buat kita. Akhirnya kita lupa bersyukur. Saking banyaknya. Ngedumel. Atau pernah ngeliat ada orang saking banyaknya duit, dapat duit ngedumel gak? Dapat 100 juta, dapat lagi gue ini 100 juta. Bayangin, cuma belagu banget ya orang. Kita kan yang habis yang lagi di PHK, yang jobless itu kan sebel banget sih orang, ini orang belagu banget. Tanya deh sama orang yang ngerti kehidupan, mana yang lebih penting, uang atau air? Kalau harus membandingkan, dua-duanya sama penting. Kita enggak meremehkan uang sama sekali. Kita butuh uang, tapi secara asasi ya, mana yang lebih penting, uang atau air? Air jemaah, air. Orang zaman bahala nggak pakai uang, barter atau hidup seadanya. Tapi air mati orang. Dan kita mungkin nggak pernah ada, udah punah kali manusia kalau zaman dulunya nggak ada air. Ini kita, air hujan turun, kesel kita, sebel, aduh ada janji lagi nih sama, bayangkan nikmat yang begitu besar disebelin cuman gara-gara quote unquote, tanpa meremehkan gara-gara ada janji sama A sama B satu C, janji itu penting tapi air jauh lebih penting. Janji itu penting, kita gak meremehkan janji tapi air lebih penting, kita gak mensyukuri karena banyaknya air di negeri kita, banyak, luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Nah kenapa gak dipakai buat wudu gitu loh. Kenapa gak dipakai? Itu poinnya. Kenapa gak dipakai buat wudu? Allah maha baik buat kita. Kasih kita macam-macam nih. Ini Allah subhanahu. Benar-benar ar-Rahman ar-Rahim. Maka ini yang perlu kita camkan. Jaga wudu lah. Jaga wudu. Gak usah nunggu waktu sholat. Kalau ada air. Dan pakai sehemat mungkin. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, kita tahu tadi di hadis Muslim kita jelaskan ada syaratnya, jangan lupa ada syaratnya, ini penting. Fa ahsanal wudu, maka dia benar-benar berusaha wudu yang sempurna sebaik-baik mungkin. Jadi mulai baca bismillah, terus tadi 3 kali, terus tangan tuh di apa, ruas-ruas jari itu diusap, dibersihkan. Lalu kumur-kumur istinsyaknya dihisapnya tuh yang benar gitu, kecuali kalau ada kendala dalam hidung terus dibuang lagi. itu. Walaupun misalnya sebagian sebagian ulama atau sebagian mazhab mengatakan cukup dengan dimasukkan apa ke depan ke simbolis gitu ke depan hidung atau sedikit ke dalam hidung itu sudah sah. Tapi kan kata Nabi fa ahsanal wudu, benar-benar wudu yang maksimal. Kata Nabi istinsyak, dihirup lalu dibuang lagi. Lalu wajah 3 kali, tangan sampai siku, pastikan benar-benar basah sampai siku. Lalu kiri lagi, lalu kepala dia sampai belakang, lalu ke depan lagi. Walaupun sebagian ulama, sebagian mazhab seperti Syafi'iyah mengatakan cukup di bagian depan, tetapi Nabi mencontohkan sebagaimana hadis Utsman sampai belakang, lalu depan lagi, lalu telinga gitu, lalu kaki, ruas-ruas kaki, jari itu benar-benar di sela-sela. Dan sambil wudhu, sambil menghayati dosa-dosa kita, dan benar-benar menghayati begitu kumur-kumur, ya Allah ini dosa omongan aku nih dari kemarin, burr gitu. Tadi ngomong sama suami nyelekit, atau ngomong sama istri tadi itu nyelekit, burr lagi itu jaman. Gitu. Tadi marah-marah sama bibi, burr gitu jaman sekalian. Ingat gitu. Tadi marahin misalnya Mang Jaja gitu gara-gara salah parkir gitu coba. Semoga dosa. Jadi benar-benar ngayatin gitu loh. Pas ngebasuh telinga, aduh kenapa tadi dengerin orang-orang gibah ya, padahal selewat tapi rada-rada nikmat juga sih gitu loh. Ingetin ada, semoga ada. Itu hadirin lah. Mata, pas kita basuh wajah, ingat mata, ya Allah tadi tuh cewek tuh cantik banget ya, tapi dosa emang wajah-wajah, semoga digugurkan gitu jemaah. Jadi benar-benar dihayati, baru itu hilang tuh dosa-dosa. Fa'ahsanul wudhu, wudhunya tuh harus sempurna. Makanya serius kalau wudhu, jangan sambil ngobrol, walaupun boleh gak wudhu sambil bicara, pada dasarnya wudhunya sah. Tapi gimana menghayatinya? Gak bisa. Untuk serius. Tapi gak harus lama-lama juga. Akhirnya ngantrinya 15 orang ke belakang. Ya jangan gitu juga. Berarti hayati pelan-pelan. Tapi proporsional. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Dan tidak ada sesi tanya-jawab karena waktu sudah habis. Mohon maaf. Semoga besok kita bisa buka sesi tanya-jawab. Dan termasuk pertanyaan materi hari ini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum.